إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio Fas FM di mana saja berada, begitu juga radio kita di Madiun dan juga radio yang ada di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita masih pada beberapa bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sakit dan didengarkan oleh Imam Al-Muzani dan yang lain-lainnya. Kita berhenti pada bait syair yang kedua dan kita lanjut pada bait syair yang ketiga, halaman 63. Qala al-Imam Syafi'i setelah bait pertama dan kedua, ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Terhadap orang ini engkau anugerahkan, engkau berikan anugerah, wa hadha khadalta, dan kepada yang lain engkau hinakan dia, wa hadha a'anta, yang ini engkau beri pertolongan, wa dha lam tu'in, sedangkan yang itu tidak engkau tolong. Jadi ini juga menegaskan tentang ketetapan takdir Allah SWT. Ada seseorang yang mendapatkan anugerah dari Allah, ada orang yang dihinakan, ada orang yang ditolong, dan ada orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Qala الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذه أمور تقع من الناس هذه أمور تقع من الناس والخالق والموجد لها هو الله سبحانه وتعالى. Perkara-perkara ini terjadi pada diri manusia, yaitu ada yang mendapatkan anugerah, nikmat, ada yang hidupnya mendapatkan kehinaan, ada yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dan ada yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kesemuanya ini terjadi pada manusia, dan yang menciptakan itu semua serta yang mengadakan itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqawluhu ala dha mananta, terhadap yang ini engkau berikan anugerah, engkau ya Allah berikan anugerah. Perkataan ini bayanun anna rabbana subhanahu wa ta'ala huwa sahibu al-minan. Bayanun anna rabbana azza wa jalla huwa sahibu al-minan. Jadi perkataan Al-Imam Syafi'i ini adalah penjelasan bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik anugerah. Ala dha mananta, terhadap yang ini engkau berikan anugerah. Ini menunjukkan bahwa yang punya anugerah adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keimanan Islam, itu adalah anugerah dari Allah SWT. Dan tidak bisa, manusia tidak bisa menentukan sendiri untuk beriman, tidak bisa memberikan taufik kepada dirinya sendiri untuk memahami Islam, untuk memahami dinullah. Tapi semuanya merupakan anugerah dari Allah SWT. Jadi ada yang mendapatkan anugerah berupa keimanan, ada yang mendapatkan anugerah keimanannya berkualitas sempurna, kayak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah. Ada orang yang mendapatkan kesehatan, ada orang yang mendapatkan rizki yang banyak, rizki dunia ataupun rizki ilmu yang baik, merupakan anugerah dari Allah. Wa a'zamul minani hiyal imanu wal hidayatu wat tawfiqu was salah. Sedangkan anugerah yang paling besar dari Allah SWT adalah iman. Anugerah yang berupa keimanan, anugerah yang berupa hidayah dan taufik, anugerah yang berupa kesolehan. Menjadi orang soleh adalah anugerah dari Allah SWT. Walaupun kita melakukan usaha-usaha menjadi orang soleh, tapi kita menjadi orang soleh adalah anugerah dari Allah SWT. Meskipun kita berusaha melakukan upaya-upaya untuk beriman dan melakukan upaya-upaya supaya iman kita semakin bertambah, tapi yang menganugerahkan semuanya itu adalah Allah SWT. Jadi tidak ada orang soleh kecuali Allah lah yang menganugerahkan kesolehan tersebut. Tidak ada orang yang beriman kecuali Allah lah yang menganugerahkan keimanan tersebut. Tidak ada orang yang mendapatkan taufik kecuali Allah yang memberikan taufik kepadanya. Wa hadhil minnatu yakhtassu Allahu biha man yasha'u min ibadihi. Dan anugerah ini Allah khususkan bagi orang, bagi hambanya yang Dia kehendaki. Anugerah ini Allah khususkan hanya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan anugerah keimanan, betapa banyak orang yang tidak mendapatkan anugerah taufik dan kesolehan, sekalipun hidup bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita sekarang hidup sesudah 15 abad ditinggalkan oleh Rasulullah atau 14 abad ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah, mendapatkan kesolehan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Dulu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, ada orang-orang yang tidak mendapatkan anugerah ini. Sekarang 14 abad sepeninggal Nabi SAW, kita mendapatkan anugerah itu. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita harus mengakuinya sebagai nikmat yang harus kita syukuri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dapat dalam surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Walakin Allah, akan tetapi Allah, akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, menjadikan engkau cinta kepada keimanan. Akan tetapi Allah menjadikan engkau senang, cinta kepada keimanan, dan Allah hiaskan keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Sehingga apa? Sehingga beriman. Karena cinta kepada keimanan, Allah tanamkan kecintaan itu kepada keimanan dalam hati, dan kemudian dijadikan iman itu sebagai hiasan hatinya. Cinta kepada iman itu dijadikan sebagai penghias hatinya. sehingga senang terhadap keimanan dan menjadi orang yang beriman. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya mendapatkan anugerah ini. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kemaksiatan. Jadi kalau kita, hati kita oleh Allah dijadikan benci kepada kekufuran, hati kita dijadikan benci kepada kefasikan dan kemaksiatan, itu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur dan terus harus meminta kepada Allah supaya taufik senantiasa tetap ada pada kita, dan kita terus membenci, jangan sampai kita menyenangi kemaksiatan, jangan sampai kita gandrung dengan kekufuran dan kefasikan, dan jangan sampai kita jatuh cinta kepada kemaksiatan. Benci tapi terus menerus melototi kemaksiatan ini, kita perlu memohon pertolongan lagi kepada Allah, memohon tambahan supaya Allah memberikan taufik dan menjadikan hati kita benci kepada hal-hal yang berlawanan dengan keimanan, hal-hal yang berlawanan dengan ketaatan kepada Allah. Kita mohon supaya hati kita semakin benci kepada kekafiran, semakin benci kepada kefasikan, yaitu setiap hal yang menyimpang dari ketaatan, dan semakin benci kepada kemaksiatan. Orang yang demikian ini, ulaika humur rasidun, mereka itulah orang-orang yang rasidun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menempuh jalan al-haq, menempuh jalan ketaatan. Itu semuanya fadlan minallahi wa ni'mah. Semuanya itu merupakan karunia, fadl dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa qala ta'ala, Allah taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalaulah sekiranya bukan karena fadl dari Allah atas kamu dan bukan karena rahmat Allah atas kamu, tentu tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih dari dosa selama-lamanya. Tidak ada yang bisa bersih dari kesalahan selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha'akan, tapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki, menjadikan jiwanya bersih, menjadikan hatinya ikhlas, menjadikan dirinya bisa terbebas dari kesalahan, semakin hari semakin terbebas dari kesalahan, kesalahan yang dimiliki semakin sedikit. Kalau itu bukan karena karunia dan bukan karena rahmat dari Allah, tidak ada yang bisa membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan. Makanya di sini kita tidak boleh membanggakan diri ketika kita sudah menjadi orang yang bisa taat kepada Allah dan bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan, atau semakin maju di dalam ketaatan kepada Allah dan semakin menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itu semuanya merupakan anugerah dari Allah. Kita tidak boleh menganggap diri kita lah yang punya jasa-jasa besar untuk itu. Makanya Allah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kamu memuji diri sendiri, jangan kamu memuji diri sendiri, karena Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, itu anugerah dari Allah. Kalau kita beriman, itu anugerah dari Allah. Kalau kita bisa membersihkan diri kita, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal makna katsirah. Ayat-ayat yang senada dengan makna ini banyak. Itu bahwa semuanya berasal dari Allah. Allah yang memberikan anugerah, Allah yang menolong kita dan membantu kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita berusaha keras untuk meraih cita-cita itu dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Wa qawluhu wa hadza khadalta. Perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa hadza khadalta, sedangkan orang lain ini yang satu mendapatkan anugerah, yang satu mendapatkan kehinaan. Ai ibtalaitahu bil khuzlan wal hirman wa adami tahsil al iman wat tawfiq lil hidayah. Artinya, ibtalaitahu, engkau uji dia ya Allah, bil khuzlan, dengan kehinaan, wal hirman, dengan terhalang dari kebaikan, wa adami tahsil al iman, dengan tidak mendapatkan keimanan dan tidak mendapatkan taufik untuk menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza innama hasala bi sababi zaighihi wa raddihi lil haqqi lamma ja'ahu. Dan ini terjadi, kenapa Allah menghinakan seseorang, menjadikan orang itu terhalang dari kebaikan, menjadikan seseorang tidak mendapatkan keimanan dan tidak mendapatkan taufik, tidak lain semuanya ini kecuali disebabkan oleh penyimpangannya, oleh zaighnya, penyimpangan yang ada di dalam hatinya, dalam dirinya, dan disebabkan oleh penolakan dia terhadap kebenaran ketika kebenaran itu sudah datang kepadanya. Datang kebenaran, ditolaknya, tidak dipedulikannya kebaikan itu. Nasihat-nasihat, ayat-ayat, hadis-hadis yang sampai kepada dirinya itu tidak masuk ke dalam hatinya karena ada penolakan dari dirinya, tidak ada kepedulian dari dirinya untuk menerima kebenaran. Yang diperoleh akhirnya adalah khudlan, yang diperoleh akhirnya adalah adamu al-iman, tidak beriman, terhalang dari kebaikan, tidak mendapatkan taufik. Karena dia dalam hatinya ada zaigh, ada penyimpangan, dalam hatinya ada sikap menolak kebenaran. Kama qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Dalam surat As-Saff ayat 5. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan dia hatinya. Dia sendiri menginginkan penyimpangan, maka disesatkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia menjadi orang yang menyimpang. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, wa qawluhu wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Ini engkau beri pertolongan, yang itu tidak engkau berikan pertolongan. Ai maksudnya, a'anta ba'da ibadika ala ta'atik. Ya Allah, engkau menolong sebagian hambamu untuk taat kepadamu. Wal qiyami bisyukrika, dan untuk melaksanakan syukur kepadamu, untuk menunaikan rasa syukur kepadamu. Jadi ada orang yang ditolong untuk taat kepada Allah, ditolong untuk menjalankan rasa syukur kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur dan menjalankan rasa syukur kepada Allah. Wal ba'd bi aksi dzalik, sebagian yang lain justru sebaliknya, tidak mendapatkan pertolongan untuk taat, tidak mendapatkan pertolongan untuk bisa bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, syukur itu sendiri, kita bisa bersyukur adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu juga minta tolong kepada Allah untuk senantiasa bersyukur. Karena ada orang-orang yang dijadikan tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sudah mendapatkan banyak, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah, kita khawatirnya, kita sendiri kadang-kadang kita tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Padahal pemberian Allah kepada kita sangat banyak. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. dari yang besar-besar sampai yang sekecil-kecilnya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Nah, mesti kita berusaha untuk senantiasa sadar dan mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur. Fayustafadu min hadza anna jami'a at-ta'at ya'jazul 'abdu 'anil qiyam biha illa bi'aunin wa tawfiqin min Allah. Dari sini bisa diambil faedah, bisa diambil pelajaran bahwa semua ketaatan itu hamba lemah untuk bisa melaksanakannya kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Wa kana min wasiyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sabda beliau kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Dalam hadis yang di sini dikatakan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam As-Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Jadi Nabi Muhammad SAW berwasiat memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal, kata beliau, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan sekali-sekali kamu tinggalkan di belakang setiap sholat." Di belakang setiap sholat, ini ada yang mengatakan di belakang setiap sholat artinya sebelum salam, ada yang mengatakan sudah salam, wallahu a'lam. Jangan kamu tinggalkan sekali-sekali, jangan sekali-sekali kamu tinggalkan pada setiap di belakang sholat untuk kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan ini permintaan tolong kepada Allah. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa ingat kepadamu. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, karena zikir ya cakupannya itu seperti iman, cakupannya adalah lisan, hati dan anggota badan. Zikir pun demikian, zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku ya Allah untuk menjadi baik dalam beribadah kepadamu. Wa thabatat da'awatun kathiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah nyata jelas doa-doa yang banyak dari Nabi SAW yang di mana Rasulullah SAW memerintahkan fi su'alillahil aun wat tawfiq wal hidayah wat tabat, yaitu yang memerintahkan Nabi supaya kita selalu mohon kepada Allah akan pertolongan Allah, memohon kepada Allah taufik, memohon kepada Allah hidayah, dan memohon kepada Allah at-tabat, artinya mantap istiqomah dalam menjalankan agama ini. Li'anna dhalika kullahu biyadihi subhanahu wa ta'ala, karena itu semuanya ada di tangan Allah. Jadi jangan kita sendirian di dalam berjalan, di dalam beragama, di dalam menjalankan ketaatan, jangan sendirian dan jangan merasa kita mampu tanpa ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada bait yang ketiga dari yang dinukil di sini. Wa qawluhu, kemudian bait selanjutnya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Maka di antara mereka ada orang yang sengsara, celaka. Di antara mereka ada orang yang berbahagia. Di antara mereka ada yang jelek dan di antara mereka ada yang bagus. Faqadallahi yasmalu dzawat wa yasmalu al-hay'at was-sifat. Maka qadha, ketentuan dan takdir Allah mencakup ketentuan takdir kepada zat. Ada zat yang tinggi besar, ada zat yang kecil, ada zat yang indah bagus, ada zat yang jelek. Wa yasmalu al-hay'at juga mencakup perilaku dan sifat. Ada orang-orang yang berperilaku buruk, ada orang-orang yang berperilaku baik, ada yang tingkahnya indah, ada yang tingkahnya buruk, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang keimanannya lebih daripada yang lain, akhlaknya indah dan seterusnya. Demikian juga sifat-sifatnya. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, i'malu, berbuatlah kalian, lakukanlah perbuatan, lakukanlah amalan. Artinya segera laksanakan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, maka masing-masing akan dimudahkan menuju takdir yang dia diciptakan untuknya. Masing-masing akan dimudahkan menuju ketetapan takdir yang dia diciptakan untuk takdir itu. Amma, adapun orang yang dia termasuk orang-orang yang berbahagia kelak, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan orang-orang yang berbahagia. Kalau orang itu diciptakan oleh Allah menjadi orang yang kelak berbahagia di akhirat misalnya, maka akan dimudahkan oleh Allah baginya amal orang-orang yang berbahagia, amalan-amalan ahli sorga, sehingga dia masuk sorga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang sengsara, fayuyassaru li'amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakan orang-orang yang sengsara. Wa qala aidan, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'azzu wal kaisu. Ini disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu itu dengan takdirnya, sehingga pun lemah dan kuat itu dengan takdir Allah. Ada orang ditakdirkan lemah, ada orang yang ditakdirkan kuat, ada orang ditakdirkan badannya kecil tapi kemauannya keras, ada orang yang ditakdirkan badannya gede, sehat, pegulat, tonjokannya itu bisa menjadikan orang pingsan walaupun disentil pakai jari misalnya, tapi dijadikan oleh Allah lemah, tidak punya semangat untuk beribadah. Nah, semuanya ini merupakan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajzul insani an qiyamihi bi a'malil khairi was-salahi wal-falah fid dunya wal akhirah innama huwa bi qada'illahi wa qadarihi. Maka kelemahan seorang manusia untuk melaksanakan amal-amal yang baik, untuk melakukan amal-amal yang saleh, untuk melakukan hal-hal yang menguntungkannya di dunia maupun di akhirat, tidak lain itu kecuali merupakan takdir, kecuali merupakan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fitnatuhu wa 'uluwu himmatihi wa hirsuhu 'alal khairi bi qada'illahi wa qadarihi. Demikian juga kecerdasan seseorang, cepatnya orang memahami masalah, tingginya himmah seseorang, kemauan dan cita-cita seseorang, semangatnya seseorang untuk mendapatkan kebaikan, itu semuanya adalah dengan takdir dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang cepat menghafal Quran, cepat menghafal hadis, tapi lamban dalam memahami. Ada kan? Ada orang cepat hafalannya luar biasa. Pokoknya untuk bisa menghafalkan cepat, untuk bisa mengingat hafalan kuat. Dzakiratuhu qawiyah, ingatannya sangat kuat. Tapi tidak paham-paham, ada ya, ada yang seperti itu, ada tidak paham-paham. Tidak paham masalah bagaimana akhlak yang baik, bagaimana muamalah yang baik, enggak paham-paham. Ada yang seperti itu. Jadi jangan heran, karena itu semuanya merupakan anugerah dari Allah. Kalau kita bisa paham, itu sungguh merupakan anugerah yang sangat besar. Barangkali tidak salah kita mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa anugerah terbesar bagi kita sesudah Islam dan iman adalah sihhatul faham wa salamatul qalb. Ya. Jadi benarnya pemahaman kita dan lurusnya hati kita itu anugerah terbesar dari Allah untuk kita sesudah Islam, sesudah iman. Islam memang anugerah yang sangat besar, tidak bisa tertandingi. Anugerah iman, anugerah yang terbesar, tidak bisa tertandingi. Sesudah itu adalah sihhatu al-fahmi wa salamatul qalb. Hatinya bersih, lurus, dan benar pemahamannya. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kullu syai'in biqadarin hatta wad'uka yadaka ala khaddika. Segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir Allah. Sampai pun ketika kamu meletakkan tanganmu pada pipimu. Ketika kita meletakkan tangan pada pipi, itu ada dengan takdir Allah. Ketika kita menjadikan tangan kita sebagai bantalan pipi, juga dengan takdir Allah. Jadi apa saja gerakan yang kita lakukan dengan takdir dari Allah. Kita bisa ngaji, takdir dari Allah SWT. Pertolongan dari Allah. Kita bisa faham, pertolongan dari Allah, anugerah dari Allah. Dan dengan ketetapan dari Allah SWT. Jadi, mau apa kita? Kalau tidak menyumelehkan hati kita, kalau kita tidak mau meluruhkan hati kita untuk tunduk kepada Allah SWT. Tunduk dalam arti kauni maupun tunduk dalam arti syar'i. Kalau kita secara kauni, secara takdir sudah tunduk, maka secara syar'i kita pun hendaknya harus tunduk kepada Allah SWT. Suruh apa saja kita, kita laksanakan. Suruh melaksanakan perintah, kita laksanakan perintah. Suruh meninggalkan larangan, kita tinggalkan larangan. Ya. Kalau kita disuruh untuk melaksanakan perintah, laksanakan perintah. Artinya itu tunduk. Kalau kita disuruh meninggalkan larangan, tinggalkan larangan. Itu namanya tunduk. Jadi pahalanya besar mana? Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Pahalanya besar mana? Apakah melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Kalau Allah mengatakan, kalau Rasulullah SAW mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibuh. Kalau aku perintahkan kamu, maka laksanakan perintah itu menurut istita'ah kamu, semaksimal kamu mampu. Kalau aku larang kamu meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah. PR ini besar mana pahalanya? Kalau besar melaksanakan perintah, nggak apa-apa menerjemah larangan, begitu? Nggak begitu, ya. Kalau pahalanya, fadlnya itu lebih besar melaksanakan perintah, berarti meninggalkan larangan itu lebih kecil. Kalau begitu, mendingan melaksanakan perintah daripada meninggalkan larangan. Apakah begitu? Enggak begitu. Tidak begitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa melaksanakan perintah itu punya keutamaan lebih daripada meninggalkan larangan. Kenapa? Karena terikat dengan istita'ah. Karena perintah itu taklif, pembebanan. Kalau larangan itu enggak ada beban, hanya tinggalkan saja yang memang biasanya kita tidak melakukannya. Asalnya kan manusia ketika dilarang itu tidak melakukan kan, tinggal diem saja kayak gini. Kan gampang itu kalau meninggalkan larangan diem. Tapi kalau melaksanakan perintah berarti harus bekerja. Harus bekerja itu berat. Makanya diikat dengan istita'ah, dengan kemampuan. Karena itu ulama mengatakan sebagian bahwa fadl, karunia, keutamaan melaksanakan perintah itu lebih besar daripada meninggalkan larangan. Otomatis pahalanya lebih besar. Tapi kalau kita menerjang larangan, dosa. Apa kita mau dosa? Enggak mau kita melakukan dosa. Artinya sama-sama kita perhatikan. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Karena kita tidak mau pahala yang sudah besar ini dirusak oleh dosa kita. Jadi kita jangan melakukan perbuatan dosa. Apalagi untuk meninggalkan larangan itu tidak diikat dengan istita'ah. Sesuatu yang sesungguhnya bukan pekerjaan kita, kemudian kita diperintahkan untuk meninggalkannya, kok kita tidak mau meninggalkannya, kan kebangetan itu namanya. Ya, itu namanya kebangetan. Asalnya kita tidak berbuat khamr, asalnya kita tidak minum. Terus orang minum, terus dilarang untuk meminum khamr, kok tidak mau meninggalkannya, kan kebangetan sekali. Wong asalnya dia tidak minum, suruh udah jangan minum, tetap minum, kan kebangetan. Jadi dari satu sisi ini berarti menerjang larangan Allah itu lebih besar konsekuensinya daripada meninggalkan perintah. Jadi menerjang larangan dilihat dari sisi ini lebih besar konsekuensinya daripada meninggalkan larangan. Tapi melaksanakan perintah di satu sisi yang lain memang mungkin bisa lebih besar pahalanya daripada meninggalkan larangan. Tapi kalau menerjang larangan lebih besar konsekuensinya daripada tidak melaksanakan perintah. Jadi sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kembali bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kalau kita mendapatkan anugerah itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Qala Tawus rahimahullah, adraktu 300 min ashabi Rasulillah SAW yaqulun kullu syai'in biqadar. Saya menjumpai 300 sahabat Rasulullah SAW. Ini Tawus mengatakan saya sempat ketemu dengan 300 orang sahabat Nabi. Jumlah sedikit atau banyak? Banyak ini, mutawatir. Sahabat jumlahnya 300 orang, semuanya mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu dengan ketetapan takdir dari Allah. Semua masalah fisik manusia, tingkah lakunya, sifat-sifatnya, perbuatannya itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq terkait dengan penjelasan tentang bait-bait syair yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, di mana bait syair ini menunjukkan bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i tentang takdir. Apa akidahnya? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang dianut oleh para salafus salih radhiyallahu anhum. Itu akidahnya Imam Syafi'i, dan itu adalah akidahnya Imam Al-Muzani, murid beliau, tentang takdir. Adapun yang lain-lain sudah sebagian sudah dikemukakan di muka. Berikutnya qaulul musannif. Perkataan al-musannif di sini maksudnya adalah perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yaitu wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqtur. wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Allah menjalankan ketetapan takdir yang sudah ditetapkan sebelumnya terhadap makhluk-makhluknya. Fattaqadir allati qaddaraha rabbul alamin wafqa ilmihil azali. Maka takdir-takdir yang Allah takdirkannya itu sesuai dengan ilmunya yang azali. Takdir-takdir yang Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada seluruh makhluknya itu sesuai dengan ilmunya, sejalan dengan ilmu pengetahuan Allah yang sudah diketahui semenjak lama oleh Allah. Jadi artinya apa? Ketetapan takdir Allah itu tidak bertentangan dengan ilmunya. Allah tahu nanti pada tahun 2500 misalnya, kalau sampai segitu umurnya, umur dunia misalnya, atau pada tahun 3000 sekian misalnya, ada orang yang bernama Fulan, dia mati menusuk dirinya sendiri pada detik sekian, jam sekian, hari ini, dan seterusnya di tempat ini, terus darahnya netesnya gini, semuanya sudah diketahui oleh Allah. Itu takdir, dan takdir itu dasarnya adalah karena Allah sudah tahu sebelumnya. Apa yang Allah ketahui akan dijalankan oleh Allah, diciptakan, dikehendaki adanya, dan kemudian diadakan peristiwa itu sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa katabaha fil lauhil mahfuz, dan itu Allah tuliskannya di lauh mahfuz. Takdir-takdir itu dituliskannya, sudah diketahui oleh Allah, dan kemudian dituliskan di dalam lauh mahfuz. Kapan? Qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 50,000 tahun. Jadi yang misal yang saya contohkan tadi, misalnya tahun 5000 sekian, andai kata sampai ke situ umur dunia, akan lahir seorang bernama ini, akan melakukan ini, akan beristri lebih dari satu, kemudian ternyata dalam perjalanannya ganti-ganti terus. Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah dan sudah dituliskan di lauh mahfuz 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dan kalau Allah sudah tahu dan sudah dituliskan di lauh mahfuz, enggak mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin tidak dikehendaki oleh Allah, dan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti itu akan terjadi. Ini contoh saja. Kullu dzalika nafidzun wa madhin. Semuanya itu akan berjalan, akan berlangsung, akan terjadi. Wala raddalahu wala mu'aqqib. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah ini, ketetapan Allah ini, dan tidak ada yang bisa merubahnya. Kama qala sallallahu madin fiyya hukmuk. Ya, tetap berlangsung padaku ketetapan hukummu, hukum kauni maupun hukum yang lainnya. Ketetapan hukum takdirmu tetap akan berlangsung padaku. Walaupun saya berusaha menghindar-hindar, kalau mendapatkan kesulitan, tetap mendapatkan kesulitan. Walaupun sudah berusaha untuk bahagia, hatinya sedih, tetap saja sedih. Makanya ini doa, bagaimana caranya kita menghilangkan kesedihan dan kesulitan yang sedang menimpa kita. Salah satu doanya, cuplikannya adalah ini. Nggak usah kita ulang, tinggal lihat sendiri nanti di buku doa. Mestinya kita rajin ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita rajin untuk berdoa kepada Allah, ya kita lihat buku-buku doa yang ma'thur, bukan ma'thurat ya. Buku-buku doa yang ma'thur dari Nabi SAW atau yang sejenisnya. Tapi ma'thur dari Nabi, ma'thur dari Nabi SAW. Kita buka kitab-kitab itu, kitab-kitab doa. Imam Nawawi punya kitab, Imam siapa? Para imam dulu punya kitab-kitab tentang doa, dan sekarang juga ada kitab-kitab doa yang sudah diterjemahkan. Dan kita buka buku-buku itu supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dalam surat Ghafir ayat 19. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, apa namanya? Pengkhianatan mata. Mata kita berkhianat, Allah tahu. Dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang disembunyikan oleh dada, wa ma tukhfis sudur, apa yang dada-dada menyembunyikannya, disembunyikan oleh dada, Allah tahu semuanya itu. Auradal musannif rahimahullah hadhil ayata allati tadullu ala ar-ruknil awwali min arkanil imani bil qadar. Al-musannif, al-imam al-muzani rahimahullah, mengemukakan ayat ini, ayat yang menunjukkan tentang rukun pertama dari rukun iman kepada takdir. Rukun iman kepada takdir, rukun yang keenam ya. Rukun iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Tapi iman kepada takdir itu punya rukun. Rukunnya ada empat seperti yang sudah kita kemukakan di muka. Nah, ini adalah rukun yang pertama. Rukun iman kepada takdir yang pertama, wa huwa al-ilmul azali, yaitu beriman bahwa Allah memiliki ilmu. Allah Maha mengetahui, dan ilmu Allah itu sejak dulu dan seterusnya. Lam yusbaq bijahlin wala yalhaquhu nisyan. Ilmu Allah itu tidak didahului dengan ketidakmengertian dan tidak kemudian ditutup dengan kelupaan, enggak, tidak akan lupa selama-lamanya. La yadhillu rabbi wala yansa, Allah tidak akan sesat. Karena tidak tahu jadi sesat. Allah Maha mengetahui, makanya la yadhil, tidak akan sesat. Orang yang sesat adalah orang yang tidak tahu. Kan begitu. Orang yang tidak tahu tapi berbuat sesat. La Allah Maha mengetahui, oleh karena itu Allah la yadhil, tidak akan sesat Allah. Wala yansa, dan tidak akan lupa. Maka ilmu Allah ilmun azaliyun lam yusbaq bi'adamin, tidak didahului oleh lam yusbaq bijahlin, tidak didahului oleh kejahilan, ketidakmengertian, dan tidak akan diakhiri dengan nisyan, lupa. Jadi iman kepada rukun iman kepada takdir yang pertama adalah beriman bahwa Allah Maha tahu, ilmu Allah itu azali, tidak didahului oleh ketidakmengertian, dan tidak ditutup, tidak diakhiri dengan kelupaan. Al-muhithi bi zawahiril umur wa bawatiniha. Al-muhithu bi zawahiril umur wa bawatiniha. Yang ilmu Allah itu mencakup segala perkara yang zahir dan perkara yang batin. Perkara yang jelas terlihat dan perkara yang tidak terlihat. Yang tersembunyi, seberapapun tersembunyinya diketahui oleh Allah. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antaranya adalah kha'inatul a'yun. Ketika mata berkhianat, maka pengkhianatan mata itu diketahui oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur, dan ketika hati menyembunyikan sesuatu, apa yang sembunyikan di dalam hati itu diketahui oleh Allah. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dalam hati. Jangan coba-coba mata kita melakukan pengkhianatan. Wal maqsud bi kha'inatil a'yun harakatuha as-sari'ah allati takhfa 'ala man hadara 'indal insan. Yang dimaksudkan dengan kha'inatul a'yun artinya gerakan-gerakan mata. Matanya bergerak kemana? Yang cepat, gerakan mata yang cepat. Karena mata bergerak sangat cepat. lihat matanya ke sana, tapi yang dilihat itu ada orang lewat. Ya, ada sesuatu yang menarik hatinya. Tahu Allah itu kemana mata ini? Lagi ngasih ceramah sih sebenarnya kayak gini, di sana ada akhwat. Kesana-kesana, tahu Allah itu. Tujuan matanya itu tahu. Yang tersembunyi dalam dadanya tahu, walaupun kalimatnya baik. Menyuruh orang untuk ikhlas, menyuruh orang untuk taat, menyuruh orang untuk tidak maksiat, menyuruh orang untuk tidak berkhianat matanya, tapi matanya berkhianat. Tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba melakukan itu semuanya, karena itu diketahui oleh Allah. Jadi gerakan mata yang cepat, yang orang yang hadir di hadapan manusia itu kadang tidak tahu, bahkan banyak tidak tahu yang menjadi gerakan mata itu. Qauluhu, kemudian perkataan al-musannif, perkataan al-imam al-muzani rahimahullah, fal khalqu amilun bisabiqi ilmihi, maka makhluk itu berbuat berdasarkan ilmu Allah yang sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Fakullul a'mal sawa'un, semua amal itu sama. Fakullul a'mal, maaf saya, sawa'un kanat min salihat wal bir am min al ma'asi wal kuf, fa innaha wafqa ilmillahi subhanahu wa ta'ala as-sabiq. Maka setiap amalan, baik itu amal yang soleh dan amal yang baik, ataupun amal maksiat atau amal kufur, sesungguhnya itu sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh Allah SWT yang ilmunya sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Kita melakukannya sekarang, tapi yang sekarang kita lakukan itu sudah diketahui oleh Allah dan dituliskan sebagai takdir di Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini berdasarkan ilmu Allah yang sudah dahulu, lebih dahulu tahu dengan apa yang kita lakukan. Wal imanu bihadar rukni min arkanil qadar mustalzimun lil iman bibaqiyatil arkan. Iman terhadap rukun, di antara rukun takdir ini, menjadi mustalzimun, mengharuskan beriman dengan sisa-sisa rukun iman kepada takdir yang lain. Kan rukunnya ada empat. Rukun pertama adalah kita beriman Allah maha mengetahui, dan pengetahuan Allah sudah lebih dahulu sebelum kita melakukannya, jauh sebelum kita melakukannya. Dan mengimani rukun takdir yang pertama ini akan membawa kita untuk beriman kepada rukun-rukun tiga yang lainnya. Itu Allah menuliskan takdirnya di Lauh Mahfuz, kita imani karena Allah tahu. Kemudian Allah menghendaki, kita beriman bahwa Allah akan menghendaki sesuatu yang diketahuinya akan terjadi, karena kita sudah tahu Allah maha tahu, tidak mungkin kehendaknya akan bertentangan dengan ilmunya. Dan ketika Allah mengetahui, tidak mungkin Allah tidak menghendaki sesuatu yang sudah diketahuinya. Dan kemudian yang keempat, kita mengimani bahwa Allah akan menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah menciptakan sesuatu, pasti yang diciptakannya itu sesuai dengan kehendaknya. Yang dikehendaki oleh Allah, semuanya sudah tertulis sebagai takdir Lauh Mahfuz, dan semuanya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada kana al-imam syafi'i rahimahullah yaqul, oleh karena itu al-imam syafi'i rahimahullah mengatakan, naziru al-qadariyata bil-ilmi, bantah orang-orang qadariyah dengan ilmu. Maksudnya bantah dengan ilmu apa? Maksudnya bantah orang qadariyah dengan ilmu Allah ini. Bisa mengerti ya? Bukan membantah dengan ilmu, kita berilmu lalu membantah dia, bukan. Maksudnya bantah pengingkaran orang-orang qadariyah terhadap takdir dengan keimanan kita bahwa Allah maha tahu. Kita tanya, Kita tanya dia orang Qadariyah, menurut kamu Allah tahu enggak? Ini maksudnya dengan bil ilmi, maksudnya kita tanya dia, menurut kamu Allah itu tahu enggak? Begitu. Fa in jahaduhu kafaru, kalau mereka mengingkari ilmu ini maka mereka kafir. Karena tidak ada orang yang mengingkari ilmu Allah kecuali kafir. Karena kalau dia beriman kepada Allah, tentu dia akan beriman bahwa Allah Maha tahu. Kemudian ilmunya Allah diingkari, oh Allah enggak tahu. Kan kufur yang seperti itu. Karena dia tidak mengakui ilmunya Allah. Kalau mereka mengingkari ilmu, ilmunya Allah, kafir. Wa in amanu bihi khusimu, kalau mereka mengimani ilmu Allah ini, maka mereka sudah kalah. Mereka sudah kalah, sudah terkalahkan. Kenapa? Karena kalau mereka mengakui ilmu, berarti mereka harus mengakui takdir. Jadi mengerti ya? Jadi kalau mereka mengakui ilmu Allah, bahwa Allah Maha tahu, mereka harus mengakui takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mengingkari bahwa Allah mengetahui, mereka kafir. Nah, disebut Qadariyah karena mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Dulu generasi pertama orang Qadariyah bahkan mengingkari ilmunya Allah, bahwa Allah tidak berilmu, tidak punya pengetahuan. Kalau ada peristiwa sebelumnya Allah enggak tahu. Allah tahu sesudah peristiwa terjadi. Sebelum peristiwa terjadi Allah tidak tahu. Itu dulu jahatnya orang-orang Qadariyah. Kemudian golongan ini habis, tergantikan oleh Qadariyah generasi muda, yaitu orang-orang seperti Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka. Yaitu mereka mengakui Allah punya ilmu, tetapi mereka menolak bahwa Allah punya kehendak, bahwa Allah menghendaki terjadinya keburukan. Orang Mu'tazilah mengingkari kalau Allah, kalau ada keburukan itu bukan kehendak Allah, kata mereka. Kalau ada kekafiran itu bukan kehendak Allah. Kenapa? Karena mereka tidak membedakan antara kehendak kauniyah dengan kehendak syar'iyah. Jadi ketika ada kekufuran, ada kemaksiatan, itu bukan kehendak Allah, kata orang Mu'tazilah atau Qadariyah generasi mudanya. Seharusnya kalau mereka mengakui Allah itu berilmu, mestinya mereka mengakui Allah punya masyiah, punya kehendak. Tapi mereka tidak mau. Wal murad bil qadariyah fi kalamihi an-nufatu, yang dimaksudkan dengan qadariyah di dalam kalamnya itu, di dalam perkataan Imam Syafi'i itu, ialah an-nufat, orang-orang yang menolak takdir. Alladzina yaqulun la qadar, orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, semua persoalan itu baru adanya, artinya tidak diketahui oleh Allah. Wa annallaha la ya'lamu af'alal ibad illa ba'da wuqu'iha, dan sesungguhnya Allah tidak mengetahui perbuatan-perbuatan hamba kecuali sesudah terjadinya perbuatan-perbuatan itu. Hamba melakukan perbuatan, menurut mereka Allah tidak mengetahui perbuatan-perbuatan hamba sebelum terjadinya perbuatan-perbuatan itu. Terus konsekuensinya apa? Walazimu qawlihim innal abda huwa alladhi yakhluqu fi'lahu. Konsekuensi dari perkataan mereka itu, bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah hamba melakukannya, konsekuensi perkataan mereka itu ialah bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, konsekuensi dari perkataan mereka ialah bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi kalau kita tanya, menurut kamu hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri? Mungkin mereka mengatakan enggak gitu maksudnya. Ya Allah enggak mentakdirkan itu aja. Tapi konsekuensi dari perkataan mereka itu ialah mereka bahwa Allah SWT bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Karena Allah tidak mengetahui perbuatan itu sebelum terjadi, ya berarti yang menciptakan perbuatan siapa? Ya hamba. Nah, karena itulah konsekuensinya mereka atbatu khaliqan ma'allah. Berarti mereka menetapkan ada pencipta lain di samping Allah SWT. Ya mereka kalau ditanya secara sorohah seperti ini enggak mengakui. Oh enggak, pencipta cuma Allah saja. Lah itu hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Ya hamba melakukan saja. Tapi bukan disebut bahwa hamba adalah pencipta lain selain Allah. Tapi yang mengadakan perbuatan adalah hamba, kata mereka. Jadi enggak mengaku kalau ada pencipta lain selain Allah. Kan musyrik. Ya. Syirik rububiyah. Syirik rububiyah. Tapi waktunya, faktanya, seakan-akan mereka mengatakan bahwa ada pencipta lain selain Allah. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan ada yang menciptakan perbuatan hamba, yaitu hamba sendiri. Saya misalnya mengangkat gelas. Ini bukan takdir Allah. Bukan yang menciptakan gerakan saya, Allah. Yang menciptakan gerakan saya siapa? Allah kan? Bukan saya yang menciptakan gerakan saya, tapi Allah yang menciptakan gerakan saya. Buktinya apa? Buktinya, kalau misalnya tangan kita kejatuhan genteng, ya, sininya, gentengnya itu 10, lumpuh diri, berk, lumpuh tangan kita, bisa bergerak, bisa kita, ayo tangan, bergerak, nggak bisa. Karena yang menciptakan gerakan adalah Allah, tapi yang melakukan tindakan adalah kita. Yang melakukan tindakan mengangkat gelas ini adalah kita. Tapi kita bisa melaksanakan tindakan ini adalah takdir dari Allah. Allah yang telah menentukannya. Yang menciptakan Allah, yang melaksanakan gerakan kita. Jadi ketika kita tanya mereka apakah ada pencipta lain selain Allah, mereka enggak mengakui. Tapi faktanya adalah demikian. Seakan-akan mereka mengatakan ada pencipta lain selain Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Bahwa orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Mereka bukan umat majusi, bukan. Tapi majusinya umat ini. Seakan-akan mereka seperti umat majusi di tengah-tengah umat ini. Kenapa? Ya karena mengatakan ada dua pencipta. Allah pencipta makhluk, makhluk pencipta perbuatannya sendiri. Secara tidak disadari mereka terjerumus dalam syirik rububiyah. Padahal orang-orang kafir Quraisy dulu syiriknya adalah syirik uluhiyah, bukan syirik rububiyah. Mana yang lebih pandai coba? Orang musyrikin zaman dahulu atau orang ini? Orang-orang musyrikin tahu bahwa sesembahan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Dan mereka paham pencipta alam semesta, pemberi rizki, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Tahu. Loh kok ini sampai enggak tahu? Oh, ada yang kelewat tadi ya. Ada yang kelewat satu baris. Waqad sa'ala al-imamu al-Muzani rahimahullah as-Syafi'iyya 'anil Qadariyah. Imam al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang Qadariyah. Faqala lahu, maka Imam Syafi'i berkata kepada al-Muzani, hum alladhina za'amu annallaha la ya'lamul ma'asi hatta takun. Mereka itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak tahu kemaksiatan sampai kemaksiatan itu terjadi. Allah tidak mengetahui akan ada kemaksiatan sampai kemaksiatan itu terjadi dilakukan oleh seseorang. Jadi selanjutnya, seperti yang kita katakan tadi, lazim qawlihim, konsekuensi dari perkataan orang-orang Qadariyah adalah bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Maka mereka menetapkan ada pencipta yang lain selain Allah. Artinya seakan-akan mereka telah menetapkan adanya pencipta selain Allah. Wa bihadza syabahu al-majus. Oleh karena itulah mereka menyerupai orang-orang Majusi yang mengatakan pencipta itu ada dua. Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, Tuhan cahaya. Yang menciptakan keburukan adalah Tuhan kegelapan. Nah, ini serupa dengan orang Majusi. Yang menciptakan manusia adalah Allah, tapi yang menciptakan perbuatannya adalah manusia. Yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri. Yang mengadakan zina manusia, yang menciptakan zina manusia, yang menciptakan pencurian manusia, bukan Allah. Ya memang bukan. Memang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dan bukan Allah yang melakukannya, tapi tindakan itu yang menciptakan adalah Allah. Tangan bisa bergerak mengambil sesuatu, sembunyi-sembunyi, yang menciptakan gerakan ini adalah Allah. Tapi yang melakukannya adalah manusia. Kenapa manusia melakukan? Karena manusia punya kemauan, punya kehendak. Apa ada manusia yang tidak punya kehendak melakukan? Bisa manusia punya tidak punya kehendak tapi melakukan. Kapan? Ketika tidur. Ya, ketika tidur. Dia tidak berkehendak untuk melakukan sesuatu, tapi dia melakukan. Ya. Dia enggak ingin pipis di kamar, di pojok kamar itu misalnya. Maunya pipisnya di kamar mandi, ternyata dia pipis di pojok kamar. Kenapa? Karena dia tidur. Enggak merasa. Disuruh gigit itu. Kalau mau pipis disuruh gigit jarinya dulu. Ternyata dia mimpi juga. Ya. Sudah gigit jari, perasaannya sakit. Takut-takut menggigit, takut sakit. Nah, itu adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa kehendaknya. Artinya, tanpa kehendak yang disadarinya. Ya. Kadang-kadang orang sedang tidur jalan kemana-mana tanpa dikehendaki itu. Dia tidak berkehendak untuk jalan-jalan kemana-mana. Ketika ditanya, kamu ngapain tadi? Kok keluar, buka pintu kemana-mana? Kapan? Karena dia sedang tertidur, jadi tidak sadar bahwa dia telah melakukan tindakan di luar kehendaknya. Demikian juga orang-orang yang akalnya terganggu melakukan sesuatu tanpa kehendaknya dan seterusnya. Jadi manusia itu punya kehendak, sehingga dengan kehendaknya manusia berbuat, melakukan sesuatu yang asal geraknya itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap mengatakan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, tapi tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan yang menciptakan adalah Allah, tapi tidak boleh disandarkan kepada Allah. Oh, sudah lewat lama ini. Minta maaf. Jadi kita berhenti sampai sekian saja dulu. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Sampai pada halaman 66. Alhamdulillah pas ini. Mohon kesabarannya ini untuk menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita punya ilmu agama tapi belum mampu melaksanakan atau mengamalkannya karena masih tersibukkan dengan pekerjaan? Apakah ini berarti kita tidak mendapat pertolongan Allah? Ya, belum. Makanya perlu mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa melaksanakan. Sesibuk apapun kesibukan kita, jangan sampai melalaikan kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Sesibuk apapun. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, misalnya seperti itu. Jangan sampai anak-anakmu, jangan sampai hartamu, anak-anakmu itu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah. dan untuk membantu kita bisa minta pertolongan kepada Allah dan akhirnya kita bisa melaksanakannya. Sadari dan fahami bahwa sesibuk apapun, kalau itu untuk urusan dunia, maka urusan dunia itu kecil. Urusan dunia itu tidak bisa menembus kekurangan kita di hadapan Allah SWT. Jadi kesibukan apapun yang kita lakukan, sesibuk apapun kita, hidup kita, jangan sampai melalaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Allah alam soal. Terakhir, bagaimana caranya menyikapi amal perbuatan buruk kita seandainya itu adalah qada dan takdir Allah? Qada dan takdir Allah kita ketahui setelah keburukan itu kita lakukan. Ya, kita berbuat buruk. Tadi misalnya, kita tahu oh, itu takdir dari Allah. Tapi itu karena kita memang lengah, tergoda oleh setan sehingga kita melakukan tindakan buruk. Itu takdir dari Allah. Selanjutnya bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi. Meskipun perbuatan buruk itu takdir Allah, tapi ke depan kan kita enggak tahu apakah Allah akan mentakdirkan perbuatan buruk itu lagi atau tidak. Enggak tahu, maka kewajiban kita adalah menghindari sesuatu yang buruk itu. Dan kita melakukan usaha-usaha untuk sampai kepada kebaikan. Jadi, kalau kita tahu bahwa itu takdir dan qadha, qadha dan takdir Allah, maka kita beristianah kepada Allah ke depannya untuk tidak melakukan tindakan yang salah. Kedepannya kita berusaha untuk menghindari perbuatan yang buruk menuju kepada perbuatan yang baik. Itu caranya. Jadi jangan menyerah kepada, jangan istilahnya, lah sudah terlanjur ditakdirkan oleh Allah, nanti saya ditakdirkan lagi. Oh, yang nanti kan belum. Yang sudah ditakdirkan yang kemarin atau yang tadi yang sudah dilakukan. Yang nanti belum. Kita enggak tahu takdirnya apa. Kalau ternyata nekat, udahlah sudah terlanjur, ya memang mungkin ditakdirkan seperti itu. Makanya jangan, kita jangan suka ngintip takdir kita. Udah, laksanakan apa aja, laksanakan saja apa yang kita yang Allah perintahkan kepada kita. Laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tinggalkan saja larangan yang Allah melarang kita untuk melakukannya. Itu. Jadi seperti itu caranya kita di dalam menyikapi amal perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Kita anggap itu takdir. Tapi itu salah. Karena kesalahan kita, maka Allah mentakdirkan itu keburukan. Maka selanjutnya saya tidak ingin berbuat kesalahan yang serupa. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum lil ilmi nafi' wa lil amali shalih wa lil ikhlas fi dzalik wa للتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته